الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini sesi yang ke-36 dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau di dalam bab yang ke-62, babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyi. Bab apa yang datang tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Bab apa yang datang tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan kedudukan suatu perjanjian yang perjanjian itu disebut di atas nama Allah subhanahu wa ta'ala atau di atas perjanjian Allah, bahwa hal yang seperti ini adalah perkara yang diagungkan. Dari kesempurnaan tauhid seorang hamba, dia hendaknya memeliharanya dan tidak melanggarnya, tidak membatalkannya, serta dia tidak sembarang untuk memposisikan sesuatu di atas janji Allah dan janji nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dimma itu artinya al-ahad, bermakna janji. Ya, dan suatu dikatakan ahad, dikatakan janji karena seorang berkomitmen untuk menunaikannya. Sebagaimana seorang yang menanggung hutang, dia wajib menunaikan hutangnya, maka dikatakan hutang tersebut di atas dimmahnya, di atas dimmahnya, di atas tanggung jawabnya. Ya, maka demikian pula tanggung jawab ini, seorang apabila sudah memenuhi janji, maka dia wajib, apa seorang apabila sudah berjanji dengan, mengambil janji dengan Allah, maka dia wajib untuk menunaikannya. Dan ini dari penjagaan terhadap tauhid. Ya, dan siapa yang membatalkannya, itu adalah dalil yang menunjukkan kurangnya pengagungannya kepada Allah. Dan ini tentunya bertentangan dengan makna tauhid pada seorang hamba. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan firman Allah ta'ala, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian sesudah kalian meneguhkan sumpah itu, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian terhadap sumpah-sumpah kalian. Iya. Ini ayat menunjukkan tentang wajibnya menunaikan perjanjian dengan Allah. Iya. Apa artinya perjanjian dengan Allah? Seorang kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu artinya dia mengambil janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula seorang rakyat di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, dia mengambil baiat dari pemimpinnya. Dan itu adalah janji, dia tidak keluar dari kepemimpinan, tidak keluar dari ketaatan. Iya. Baik. Dan apa yang semisal dengan itu ya, itu contoh-contoh. Jadi secara umum, ya, bahwa menunaikan perjanjian dengan Allah, menunaikan ahdullah, janji kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diharuskan di dalam perjanjian itu. Ya, sebab Allah telah menetapkan tentang keharusannya untuk menunaikannya. Kemudian wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan jangan kalian membatalkan perjanjian. Ini larangan ya untuk membatalkan perjanjian. Kalau dia sudah mengambil janji, sudah berjanji, tidak boleh dia batalkan. Iya. Tidak boleh dia batalkan perjanjian tersebut. Ba'da tawkidiha, setelah dikuatkan. Ditaukid artinya dia bersumpah terhadapnya. Waqad ja'altum Allaha 'alaikum wakila. Dan kalian telah menjadikan Allah sebagai kafila. Kafil yang menjaga, yang memperhatikan. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Segala yang kalian kerjakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Iya. Baik, maka secara global ayat ini memerintah untuk memenuhi perjanjian dan ikatan, serta menjaga sumpah yang dikuatkan dengan menyebut nama Allah. Karena hal tersebut, artinya mereka telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas terhadap mereka. Iya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan mereka dan tindakan-tindakan mereka, serta akan membalas mereka sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Sisi pendalilan ayat berkaitan dengan bab ini adalah ayat ini menunjukkan wajibnya memenuhi janji. Iya. Di antara janji yang diambil adalah apa yang berlaku di kalangan manusia. Apa yang berlaku di kalangan manusia. Kalau diberikan jaminan, keamanan, diberikan perlindungan, ini janji. Harus dipenuhi. Iya. Dan membatalkannya itu artinya, membatalkannya itu adalah dalil tentang kurangnya pengagungan dia terhadap Allah di dalam dirinya. Dan ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kurangnya tauhid. Ya, kurangnya tauhid atau hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhidnya. Baik. Kandungan dari ayat ini yang pertama, terdapat kewajiban memenuhi janji dan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian yang kedua, haramnya membatalkan perjanjian dan sumpah yang telah masuk dalam perjanjian dan suatu kesepakatan. Ya, sebab seorang muslim sifatnya dalam memenuhi perjanjian. Iya. Dan ini hendaknya dijaga. Dan ini cakupannya luas ya, cuman banyak orang tidak memahami. Kalau misalnya ada orang kafir masuk ke negeri Islam, anggaplah misalnya seperti sekarang ini, turis-turis masuk ke Indonesia, maka stempel di imigrasi itu adalah jaminan keamanan dari pemerintah, bahwa dia diberikan lindungan dan jaminan keamanan masuk ke negara. Dan ini perjanjian yang dibuat oleh pemerintah terhadap turis tersebut. Dan perjanjian yang seperti ini kewajiban untuk seluruh rakyat menjaganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum." Perjanjian kaum muslimin itu satu. Dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga paling atasnya, semuanya menjaga. Karena itu kalau pemerintah sudah memberikan jaminan keamanan, maka wajib atas seluruh apa? Individu di dalam negara itu menjaga jaminan keamanan yang diberi oleh pemerintah. Karena itu tidak benar ya, membuat kezaliman terhadap turis-turis asing. Iya. Membuat bentuk-bentuk pelampauan batas terhadap mereka. Sebab ini artinya, dia apa? Dia melanggar perjanjian. Iya, dia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah perintah untuk apa? Memenuhi perjanjian yang seperti itu. Dan kalau Allah memerintah itu sama saja janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk dari perjanjian dengan Allah. Sebab kita dituntut untuk berkomitmen di atas agama. Karena itu ini perkara besar ya. Nah, karena ada sebagian yang bertanya, loh kok tidak boleh diganggu? Bukankah turis-turis asing itu berbuat kerusakan? Ya, menampakkan aurat, memberi contoh yang tidak baik, dan seterusnya. Dari alasan yang disebut oleh sebagian manusia. Jawabannya, kalau kalian melihat kemungkaran, maka tegurlah kemungkaran tersebut. Sampaikan kepada yang berwenang di dalam hal ini. Adapun membuat pelampauan batas dengan cara membunuh, ya, meledakkan, membom, dan sebagainya, itu perkara yang tidak dibenarkan. Bertentangan dengan makna memenuhi perjanjian. Iya, memenuhi perjanjian. Dan kita harus bersikap adil, jangan dilihat kepada kekafirannya. Yang dilihat, seorang muslim ia mengagungkan Allah. Dan dari pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintah untuk memenuhi janji yang seperti ini. maka kita wajib untuk menjaganya, kita wajib untuk memeliharanya. Dan ini hukum di dalam syariat Islam, tidak ada di dalam agama-agama yang lainnya. Tidak ada di dalam agama-agama yang lainnya. Karena itu keliru ya kalau ada yang menuduh bahwa Islam itu mengajarkan terorisme, mengajarkan kekerasan, ya, dan sebagainya dari tuduhan-tuduhan banyak manusia di masa ini. Ini karena kejahilan mereka terhadap tuntunan syariat dan karena adanya sebagian dari kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang mencoreng nama umat Islam. Itu saja. Adapun syariat Islam itu sendiri dengan dalil-dalil yang saya paparkan tadi, dia adalah hal yang agung, hal yang indah. Semuanya dibedakan. Kekafiran dibenci. Orang-orang kafir dibenci. Iya. Perbuatan kemaksiatan dibenci. Tapi bukan artinya kita melampaui batas. Melampaui batas dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang membunuh kafir mu'ahad, kata beliau, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Kenapa? Sebab ini bentuk dari perjanjian. Sudah berjanji untuk berdamai. Ya, setelah itu dia bunuh kafirnya. Ini tentunya hal yang sangat tercela dalam agama. Umat Islam tidak pernah diajarkan untuk berkhianat. Tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang-orang yang berakhlak, kaum munafikin, melanggar janji. Iya. Tidak seperti itu. Tapi dia jaga. Kalau ada kemungkaran, tegur kemungkarannya. Seorang boleh menegur dengan lisannya. Iya. Dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau yang berwenang, yang berbuat, yang membiarkannya seperti itu, maka itu tanggung jawab mereka, antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, tidak boleh seorang itu masuk ke dalam perkara-perkara yang di luar kemampuannya. Karena kita tidak dibebani dengan hal yang di luar kemampuan kita. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik. Kandungan dari ayat ini, dari kandungan ayat ini juga, penetapan sifat ilmu bagi Allah dan bahwa sahnya tidak ada satu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian yang keempat, di dalam ayat ini juga terdapat ancaman keras bagi orang yang membatalkan perjanjian dan membatalkan apa? Kesepakatan. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penegasan tidak bolehnya seorang membatalkan sumpah tanpa ada maslahat yang lebih kuat. Tanpa ada maslahat yang lebih kuat. Kecuali kalau ada maslahatnya, dia batalkan sumpahnya, dia sudah bersumpah tidak akan berbuat begini, tapi ternyata dia lihat bahwa selain dari itu lebih afdal, lebih utama, tidak ada masalah. Falyatil ladhi huwa khair wal yukaffir an yamini. Hendaknya dia datangi hal yang lebih afdal dan dia bayar kafarah terhadap sumpahnya. Baik. Jadi sekali lagi penekanan dalam ayat ini, kewajiban apa? Memenuhi janji. Iya. Kewajiban memenuhi janji. Dan tidak memenuhi janji, ini adalah tanda kurangnya pengagungannya kepada Allah. So, kalau dia mengambil janji dengan nama Allah, mengambil janji dengan manusia di atas persetujuan dan syariat Allah, maka kapan dia membatalkannya, maka ini dalil menunjukkan apa? Kurangnya pengagungan dia kepada Allah. Dan seorang yang kurang pengagungannya kepada Allah, ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhidnya. Bertentangan dengan tauhidnya. Ini sisi pembahasannya. Kenapa penulis memasukkan ayat ini di sini. Kemudian beliau bawakan hadits yang panjang di sini. Ini termasuk salah satu hadits-hadits pokok dan sumber apa namanya pensyariatan di dalam pengaturan banyak perkara. Di dalam masalah jihad, di dalam masalah hubungan dengan orang kafir, membangun hubungan perjanjian, perdamaian, hubungan bilateral, dan selainnya. Ini hadits termasuk dasar dan pondasinya. Iya. Kata beliau, An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Faqala ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la tagullu wa la tumathilu wa la taqtulu walida. فإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام. Iya. Kata beliau dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat, ya, apabila beliau mengangkat seorang komandan pasukan, ya, amir di sini ya bahasanya, ada jaish atau syaria, sebab amir komandan pasukan apakah di jaish pasukan besar atau di syaria pasukan kecil, apakah di pasukan induk maupun di pasukan kecil, pasukan pecahan. Iya. Maka kalau beliau mengangkat seorang pemimpin pasukan, awsahu bi taqwallah ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Maka beliau berpesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku adil kepada kaum muslimin, ya, yang bersamanya. Beliau memberikan wasiat kepadanya dan wasiat kepada kaum muslimin yang bersamanya agar supaya bertakwa kepada Allah, ya, dan memberikan wasiat kebaikan untuk mereka. Faqala, dan beliau berkata, ughzu bismillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah. Ya, perhatikan ya, memulai perkara yang penting dengan menyebut apa? Nama Allah. Iya. Nah, memulai perkara yang penting itu dia membaca bismillah saja. Bismillah saja. Ada penulisan di dalam surat, penyampaian ilmu dan selainnya, baru dia lengkapi, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia hanya sekadar berbuat suatu pekerjaan, maka cukup dia baca bismillah saja. Iya. Kadang sebagian orang dia tambah bismillahirrahmanirrahim dalam makan, dalam minum. Dan ini tidak benar ya. Sebab Nabi hanya mengajarkan bismillah. Titik, tidak ada tambahannya. Dan itu yang harusnya diikuti. Baik. Kemudian kata beliau, ughzu bismillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, di atas jalan Allah. Diingatkan ya, bahwa jihad yang agung seperti ini, mengorbankan nyawa, harta, kekuatan, segala yang dia miliki, ini harus dikontrol niatnya, agar supaya fi sabilillah, di atas jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah siapa yang kafir kepada Allah. Ughzu, perangilah, wala tagullu, dan jangan kalian menggelapkan harta rampasan perang. Wala takdiru, dan jangan kalian mengkhianati perjanjian. Nah, ini qadar namanya. Kalau dia melanggar dimmah, ya, melanggar ahad, maka itu artinya dia melakukan qadar. Iya. Wala tumassilu, dan jangan mencincang jasad korban yang terbunuh. Dan ini tidak pernah dilakukan ya di dalam peperangan umat Islam. Kalau sudah mati-mati, tidak boleh mencincang, memotong telinganya, memotong hidungnya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Iya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka tidak ada aturan dalam hal ini. Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Ini dilarang dalam peperangan. Iya. Dan ini tidak pernah diindahkan oleh orang-orang kafir. Dan ini juga yang kita saksikan pada sebagian orang yang melakukan peledakan, pengeboman, dianggap itu jihad, tapi korban yang jatuh masuk juga dari anak-anak kecil. Ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap perkara agama. Karena memang banyak dari, karena memang jihad-jihad yang mereka sangka itu sebenarnya bukan jihad. Tapi itu adalah bentuk dari pengurusakan di atas muka bumi. Iya. Baik. Jihad itu syariat yang agung. Dengan ketentuan. Dengan syariat. Seorang melaksanakannya dibangun di atas ibadah. Iya. Dan inilah yang mengontrolnya. Itu yang membangkitkan keberanian. Ya, bukan dia bermodal keberanian saja, tidak ada kontrol agama. Ya, kalau hanya sekedar berani nekat, semua orang bisa berani nekat. Ya, apalagi kalau sudah mau mati, sudah bosan hidup. Siapa yang tidak berani? Tapi yang menjadi masalah kaitannya dengan apa? Ini nyawa berharga di sisi Allah atau tidak? Pengorbanannya berharga di sisi Allah atau tidak? Ini yang perlu diperhatikan. Dan inilah yang dijaga di dalam syariat. Baik. Kata beliau, "Faidza laqita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila thalathi khilal aw khisal." Apabila engkau mendapati musuh-musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga perkara. Iya. Bila mereka menyetujui ajakanmu, maka terimalah persetujuan itu dari mereka dan hentikan ya serangan terhadap mereka. Nah, dan di sini diterima, diperintah untuk menerima ajakan mereka yang mana saja mereka terima dari tiga ajakan. Apa ajakan tersebut? Kata beliau, "Ud'uhum ilal Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum." Iya. Kata beliau, ajaklah mereka untuk memeluk Islam. Kalau mereka setuju, terimalah persetujuan itu dari mereka. Thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Wa akhbirhum annahum infa'lu dhalika falahum malil muhajirin wa alaihim malal muhajirin. Fa'in abaw ayyatahawalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullah. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين. Iya. Jadi kalau mereka sudah setuju menerima Islam, maka kata Nabi ajarkan kepada mereka untuk berhijrah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin. Iya. Yaitu di mana? Pindah ke negeri kaum muslimin. Serta beritahukan kepada mereka, apabila mereka melaksanakan hal ini, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Ya, namun kalau mereka menolak untuk berhijrah dari daerah mereka, beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang pedalaman dari kaum muslimin. Hukum Allah berlaku terhadap mereka, yang juga berlaku terhadap kaum mukminin, bahwa mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fai, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Ya, jadi ghanimah dan fai itu ada pembagiannya ya, bagi siapa yang ya, tinggal di negeri kaum muslimin. Nah, berada bersama kaum muhajirin. Adapun mereka yang tidak mau berhijrah ke negeri kaum muslimin, maka ini seperti orang-orang Arab, orang-orang yang berada di pedalaman. Iya, mereka tidak diberi hak khusus kecuali kalau dia ikut jihad khusus. Ikut jihad khusus. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim yang masuk Islam dan dia di negeri kafir, tetap di negeri kafir, itu tidak membatalkan keislamannya. Ya, dia hanya berdosa saja kalau dia tidak berpindah tanpa udur, dan dia hanya mengurangi hak dan kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya. Baik. Kata beliau, fa in hum abau fas'alhumul jizya. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kemudian kata Nabi, ya. Jika mereka menolak perkara tersebut, tawaran keislaman ditolak, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizya. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama, ajak dulu masuk Islam. Kalau tidak terima, disuruh membayar apa? Membayar jizya. Kalau mereka setuju, terima persetujuan dari mereka dan hentikan serangan terhadap mereka. Jadi wajib membayar jizya. Iya. Dan jizya ini dipungut terhadap seluruh orang-orang kafir. Seluruh orang-orang kafir menurut pendapat yang lebih rajih. Iya. Walaupun sebagian ulama ada yang membatasi dipungut hanya dari orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang Majusi saja. Tapi yang benarnya bahwa dipungut dari semuanya. Sebab di dalam hadis ini dikatakan apa? Ya, minal musyrikin. Ya, disebut minal musyrikinya dari kaum musyrikin secara umum. Ya, idala kita aduwaka minal musyrikin. Apabila kamu menjumpai musuhmu dari kaum musyrikin. Tidak ada pembedaan. Baik. Dan jizya dipungut di mana dihitung pada setiap orang dewasa yang berada di negeri itu, diambil setiap tahunnya 1 dinar atau setengah dinar. Diambil setiap tahunnya 1 dinar. Ya, dipungut. Jadi setiap tahun mereka bayar 1 dinar. Ya, satu orang kafir yang sudah dewasa, kemudian diserahkan kepada negeri kaum muslimin. Itu membayar jizya. Ini punya hukum-hukum tersendiri berkaitan dengan kafir dhimmi ini, pembahasan luas di dalam syariat kita, di dalam pembahasan hukum ketatanegaraan, hukum kemasyarakatan di dalam negara. Ini dibahas ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tawaran yang ketiga, kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in hum abau fasta'in billahi wa qatilhum." Ya, jika mereka masih menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Perangilah mereka. Iya. Kemudian kata beliau, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmata Allah wa dhimmata nabiyyi fala taj'al lahum dhimmata Allah wa dhimmata nabiyyi. Apabila ya, engkau ingin mengepung kubu pertahanan sebuah musuh, benteng pertahanan musuh, maka lalu mereka ingin kamu membuat perjanjian Allah dan Rasulnya untuk mereka, maka jangan Kamu membuat perjanjian Allah dan perjanjian Nabi untuk mereka. Tapi buatlah perjanjian dari dirimu dan dari kawan-kawanmu. Iya. Walakin ija'al lahum dimmataka wa dimmata ashabik. Fa'innakum antakfiru dimamakum wa dimmata ashabikum ahwanu min antakfiru dimmata Allahi wa dimmata nabiyyi. Karena apabila kalian membatalkan perjanjian tersebut, maka risikonya lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Iya. Jadi kaum musyrikin, orang-orang kafir kadang mengetahui bahwa umat Islam ini berpegang dengan janji. Maka untuk membuat perjanjian mereka minta supaya diturunkan di atas janji Allah dan Rasulnya. Iya. Dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab siapa yang mengetahui bahwa ini adalah janji Allah dan janji Rasulnya berkaitan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Tapi dikembalikan kepada dirinya sendiri. Iya. Sebab beda ya antara hukum Allah dan hukum manusia. Hukum Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Tapi hukum para ulama, hukum orang-orang yang prajurit pasukan yang ikut, mungkin benar mungkin salah. Tapi di sini dianjurkan untuk diberi hukum dari diri mereka sendiri. Iya. Sebab kalau terjadi mereka melanggar janji, dosanya lebih ringan. Dosanya lebih ringan. Jelasnya? Baik. Dan ini menunjukkan bahwa ketika diserahkan kepada diri mereka sendiri, wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Tidak boleh dilanggar. Kemudian kata beliau, وَإِذَا حَصَرْتَ أَهْلَ حِسْنٍ فَأَرَادُكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ لكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. Dan apabila kamu mengepung kubu pertahanan musuh, lalu mereka ingin agar engkau mengeluarkan mereka atas hukum Allah, jangan engkau mengeluarkan mereka atas hukum Allah, tetapi keluarkan mereka di atas dasar hukum dari ijtihad kamu. Karena sesungguhnya jika engkau tidak mengetahui bahwa tindakanmu terhadap mereka itu sesuai dengan keputusan Allah atau tidak. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, ini hadis penting ya, sebenarnya banyak sekali kandungan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Ya, hanya saja saya ingin menekankan di sini titik penekanan penulis berkaitan dengan masalah apa? Memenuhi janji Allah. Iya, dan memenuhi janji yang diambil dari manusia secara umum. Bahwa memenuhi janji itu artinya pengagungan terhadap Allah. Kalau dia sudah berjanji dengan menyebut nama Allah, maka dia wajib untuk mengagungkan Allah. Kapan dia langgar, ini artinya dia kurang pengagungannya kepada Allah. Dan ini tentunya berbahaya bagi tauhid. Berbahaya bagi tauhid. Ya, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan mengirim syariah dan pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Ya, dan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah muslim. Kemudian yang kedua, wajib mengadakan peperangan dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan menghapus kekafiran dari muka bumi, bukan dalam rangka mendapatkan kekuasaan atau mengharapkan keduniaan ataupun mendapatkan kepuasan syahwat. Kemudian yang ketiga, disyariatkan mengangkat pemimpin bagi pasukan dan syariah. Ya, sebab kepemimpinan dalam jihad itu adalah perkara yang penting. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-innamal imamu junnah." Ya, yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu adalah junnah, pemimpin. Hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Karena itu jihad tidak dikalahkan jihad kecuali kalau jihad itu dipimpin oleh pimpinan negara atau dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh pimpinan negara. Ya, apakah dianggap sebagai gubernur atau pimpinan pasukan atau pimpinan batalion atau pimpinan pecahan lebih kecilnya kalau batalion? Hah? Iya. Kompi ya. Baik. Dan semisal dengan itu. Nah, dipahami ini ya. Jadi harus ada kepemimpinan di dalam jihad itu. Kemudian yang keempat, disyariatkan bagi waliul amr, penguasa, untuk memberi wasiat kepada para pemimpin pasukan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus mereka jalani dalam jihad tersebut. Iya. Nah, dan ini juga diambil oleh para umat. Ini terkait dengan jihad ya. Demikian pula terkait di dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dakwah itu ada sebagian hal yang memang terkait dengan pemerintah. Mereka yang mengaturnya. agar supaya kemaslahatannya lebih besar di tengah manusia. Walaupun setelah sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa berdakwah itu adalah mas'uliyah masyarakat, tanggung jawab yang bersyarikat di dalamnya seluruh kaum muslimin dan muslimat sesuai dengan kemampuannya dan apa namanya apa yang dia sanggupi. Baik. Kemudian yang ketiga disyariatkan, yang keempat, yang kelima, bahwa jihad itu harus dengan izin pemerintah dan penguasa. Yang keenam disyariatkan untuk berdakwah kepada Islam sebelum menyerang. Ya. Yang ketujuh disyariatkan mengambil jizya dari semua orang kafir. Ini menunjukkan ya bahwa jihad itu salah satu solusi. Salah satu solusi. Bukan seluruh solusi. Bukan seluruh solusi. Karena itu ketika di Mekah, Nabi tidak ada jihad dengan tangan. Tidak ada jihad dengan pedang di Mekah. Karena di Mekah kondisinya bukan solusi kalau berjihad dengan tangan. Karena itu hanya diperintah mereka berjihad dengan apa? Dengan lisan. Ya. Dan harus dipahami bahwa jihad itu wasilah. Dari wasilah-wasilah dakwah. Kalau dia bermanfaat, ditegakkan. Kalau tidak bermanfaat, ya atau belum waktunya, maka dicari wasilah yang lain. Wasilah yang lain. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, larangan membunuh anak kecil dalam peperangan. Kemudian yang ke yang kedelapan, disyariatkan mengambil jizya dari semua orang kafir. Yang kesembilan, larangan merusak mayit, itu mencincang atau yang semisal dengannya. Nah, yang karena dia ingin balas dendam dia rusak seperti orang-orang kafir yang melakukannya. Dan ini tidak dikenal di dalam di tengah umat Islam. Yang kesepuluh, larangan mengambil ghanimah sebelum dibagi. Larangan mengkhianati perjanjian. Yang keenam, menghormati perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Dan penjelasan antara perjanjian Allah dan Nabi-Nya ini dengan perjanjian kaum muslimin. Yang ke-12, tuntutan untuk berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang. Yang ke-13, bahwa seorang mujtahid ada kalanya dia benar dan ada kalanya dia salah. Tidak ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Ini akan kita terangkan ya di masail syekh. Kemudian yang ke-7, petunjuk untuk mengerjakan suatu hal yang paling kecil bahayanya. Ya. Kemudian yang ke-9, disyariatkan berijtihad ketika diperlukan. Jadi seorang kalau perlu berijtihad, boleh saja dia berijtihad kalau dia ahli ya dan punya kelayakan di dalam hal tersebut. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa masail. Iya. Kata beliau, al-ula al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin. Iya, yang pertama perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian nabinya dan perjanjian kaum muslimin. Jadi ada dua, perjanjian Allah dan nabinya dan ada perjanjian kaum muslimin. Ini beda ya antara keduanya. Beda antara keduanya. Iya. Perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dan perjanjian nabinya, ya, itu tentunya berasal dari sisi Allah dan sisi Rasulnya. Ya, berbeda dengan perjanjian apa? Kaum muslimin itu berada dari sisi mereka sendiri. Nah, baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, al-irsyadu ila aqallil amrayni khataran. Petunjuk Rasulullah SAW agar memilih salah satu dari dua pilihan yang paling ringan risikonya. Ya kalau dia mirip ya antara perjanjian Allah dan Rasulnya dan perjanjian kaum muslimin, pilih perjanjian kaum muslimin. Ya sebab ini lebih sedikit risikonya. Nah, ini kaidah umum ya dalam syariat. Ini disebut dengan nama kaidah akhaffu irtikabu akhaff ad-dararain. Iya. Ini termasuk kaidah-kaidah syariat. Iya. Walaupun para ulama menjelaskan syarat-syarat ya di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketiga, qauluhu ughzu bismillahi fi sabilillah, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Iya. Ini perhatikan ya dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Ini mana-mana berkaitan dengan tauhid, karena itu diingatkan oleh penulis. Yang keempat, qauluhu qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Ini juga dari mana tauhid ya. Jadi peperangannya bukan karena dunia, bukan karena sesuatu yang lain kecuali karena agama adanya yang kafir kepada Allah. Kemudian yang kelima, qauluhu istain billahi wa qatilhum. Ya, sabda beliau, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah orang-orang kafir. Ya, terdapat ya bagaimana seorang itu ketika berperang, dia tidak bersandar pada dirinya sendiri, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar atau di salah satu peperangan di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sela-sela peperangan, beliau mengangkat tangannya sampai jatuh ridanya. Sampai jatuh apa? Ridanya. Ini bentuk dari permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kesempurnaan ibadah, kesempurnaan tauhid sebagaimana yang telah kita terangkan. Karena itu para nabi dan para rasul semuanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Padahal mereka adalah hamba yang paling dekat kepada Allah, paling dikabulkan doanya. Bersamaan dengan itu, mereka ahli ibadah dan paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keenam, al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Beda ya. Kalau hukum Allah itu pasti benar. Adapun hukum ulama kadang benar, kadang apa? Kadang salah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau menurunkan manusia kepada hukum Allah, ini hanya boleh, kemungkinan bolehnya di masa Nabi saja, sebab Nabi yang tahu ini hukum Allah atau bukan. Ada persetujuan dari Allah atau dia secara langsung. Mungkin ini tidak diperbolehkan secara mutlak. Adapun hukum terhadap ulama itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Nah, ini penting ya bagi seorang hamba. Karena itu kalau dia ditanya, apa hukum Islam tentang perkara ini? Jangan dia katakan, oh hukum Islam begini. Sebab siapa yang meyakinkan bahwa betul itu hukum Islam, dia tidak keliru dalam menggambarkannya. Ya. Maka dia jawab dengan hal yang bagus. Ya, dalil menunjukkan begini. Ya, atau ketentuan dalil menunjukkan begini, nah, itu baru tepat. Tapi kalau dia pastikan ini hukum Islam seperti ini, itu tidak diperbolehkan kecuali pada hal yang betul-betul apa? Meyakinkan sekali. Iya. Pada hal yang betul-betul meyakinkan sekali. Contohnya misalnya ada yang bertanya, apa hukum Islam tentang memakan bangkai? Ya, dia jawab hukum Islam memakan bangkai hukumnya apa? Haram. Dan ini jelas sebab tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan itu dimaklumi sebagai hukum Islam. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang mengandung ijtihad, apalagi silam pendapat di kalangan ulama, kemudian dia katakan hukum Islam begini, itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian yang ketujuh, fi kauni sahabi yahkumu indal haja bihukmin la yadiri ayuatiku hukmallahi amla. Ya. Saat diperlukan, sahabat terkadang menetapkan suatu hukum tidak diketahui secara pasti apa hukum tersebut sejalan dengan hukum Allah atau tidak. Ya. Maksudnya di sini bahwa sahabat itu boleh berijtihad. Boleh berijtihad. Dan seorang pemimpin boleh berijtihad dalam hal-hal yang seperti ini. Baik, selesai bab ini, kita pindah ke bab berikutnya. Bab yang ke-63, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fil iksami ala Allah. Bab larangan untuk bersumpah. Iya. Untuk bersumpah atas nama Allah terhadap seseorang atau terhadap orang lain. Iya. Sini di penerjemahannya disebutkan dengan mendahului Allah. Itu mungkin kata yang paling mendekati ya. So, maksudnya begini, iksam itu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Allah menghendaki begini terhadap kamu. Iya. Ini maksud yang diinginkan oleh penulis di sini. Ya, seperti dalam kisah yang akan datang, ya, seorang bersumpah kepada kawannya, ya, bahwa demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah apa? Tidak mengampuninya. Dan ini tentunya kelancangan terhadap Allah. Dari mana dia pastikan? Dari mana dia memakai nama Allah, mewakili Allah di dalam apa? Di dalam menetapkan hal yang seperti itu. Iya. Dan ini kelancangan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah dalam pembahasan ini. Ya, sebab ini perkara yang bertentangan dengan tauhid. Pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Iya. pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, dan bersumpah atas nama Allah, menggunakan nama Allah terhadap sesuatu, ini terbagi apa? Menjadi tiga. Yang pertama, kalau dia bersumpah ya dengan hal yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, apakah itu penetapan maupun penafian. Contohnya misalnya, ya, dia bersumpah demi Allah, ya, sungguh Allah akan menjadikan nabinya memberi syafaat bagi makhluk pada hari kiamat. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena memang Allah sudah kabarkan bahwa nabi akan memberi syafaat untuk siapa? Umatnya pada hari kiamat. Atau seorang bersumpah demi Allah, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Boleh atau tidak ini? Jawabannya ini boleh, sebab dia di sini bersumpah dengan hal yang merupakan pengabaran dari Allah dan Rasulnya sendiri. Karena itu ini tidak ada masalah. Iya. Sumpah yang kedua, ya. Sumpah yang kedua, dan ini juga hukumnya boleh, adalah seorang bersumpah atas nama Allah, ya, karena kekuatan rojaknya, kekuatan harapannya, dan besarnya baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperbolehkan ya, dan ini sudah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, ya. Nah, kisahnya adalah kisah tentang Ar-Rabi bintu An-Nadhr. Iya. Ar-Rabi bintu An-Nadhr. Ar-Rabi bintu An-Nadhr ini, iya, dia mematahkan atau memecahkan gigi taring atau gigi seri, apa namanya? Gigi ya. Sania ya. Gigi apa namanya? Gigi geraham. Iya. Dia mematahkan gigi geraham seorang budak perempuan dari Al-Ansar. Jadi hukumnya apa kalau dia patahkan gigi orang? Hukumnya kan kisos. As-sin nubis-sin. Dia patahkan gigi, kisos juga dengan dipatahkan giginya. Iya. Jadi kisos sudah ingin ditegakkan oleh Nabi. Terpenuhi sudah syarat-syarat kisos. Iya. Orang yang bersangkutan dan keluarganya menuntut untuk kisos. Nah, begitu Nabi akan mengkisosnya. Iya. Baik. Atau begitu Nabi sudah memerintah untuk mengkisos, maka dari pihak keluarga Ar-Rabi menawarkan supaya suluh, damai saya. Damai dalam artian apa? Tak usah dipatahkan giginya, bayar saya. Dia. Iya. Tapi mereka tidak mau menerima. Tetap ingin dikisos. Maka berdirilah seorang sahabat atau berdirilah saudara-saudaranya, saudara laki-lakinya, yaitu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Iya. Dia berkata, apakah gigi geraham Ar-Rabi akan dipecahkan? Demi Allah ya Rasulullah, jangan dipecahkan gigi Ar-Rabi. Sini dia bersumpah ya, demi Allah jangan apa? Dipecahkan. Nah, yang seperti ini, sebenarnya dia bukan menolak hukum Allah. Bukan menolak hukum Allah. Tapi ini, yang dia inginkan adalah apa? Harapan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya orang-orang itu menerima untuk membayar dia. Jangan menuntut untuk apa? Dikisos. Iya. Jangan menuntut untuk dikisos. Iya. Maka setelah Anas ibn Nadhr berkata seperti itu, maka ternyata pihak dari keluarga orang yang minta dikisos itu pun mereka memaafkan. Ya, luluh hati mereka dan memaafkannya. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Sungguhnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian orang kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka pasti Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan. Nah, ini sama ya kisahnya Anas ibn Ar-Rabi. Yang seperti ini tidak ada masalah. Dia bukan menentang syariat, bukan pula berbuat pelanggaran, tapi kekuatan apa? Harapan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik sangkanya kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang dibahas oleh penulis di sini tentang tidak bolehnya bahwa dia bersumpah atas nama Allah itu karena bangga terhadap dirinya, ya, takjub terhadap dirinya, atau dia batasi keutamaan dan rahmat Allah serta dia lakukan karena berjelek sangka kepada Allah. Berjelek sangka. Maka ini adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Ya, dan perkara yang seperti ini perkara yang berbahaya ya. Sebab ini disebutkan di dalam hadis menghancurkan amalan. Menghancurkan amalan. Kita baca hadisnya ya, bagaimana sifat larangannya. Kata beliau An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Rawahu Muslim. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل آبد فقال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Iya. Kata beliau dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang pernah bersumpah. Ya, seorang yang pernah bersumpah ini diterangkan oleh Abu Hurairah ya, bahwa dia adalah apa? Seorang ahli ibadah. Iya. Dia berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Iya, perhatikan ya ucapannya. Dari mana orang ini punya ilmu bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan? Seakan-akan dia memiliki rahmat, menentukan adab. Hah? Ini pelanggaran terhadap hak Allah. Iya. Dan dia ahli ibadah, dianggap dirinya ahli ibadah. Dan orang yang dia katakan tidak diampuni jatuh terus dalam dosa. Sudah berbuat dosa, jatuh lagi dalam berbuat dosa. Ya, dikiranya apa? Dikiranya hal tersebut sudah tidak ada harapan lagi baginya. Ya, karena itu ingat ya bahwa seorang muslim bagaimanapun ibadah yang dia lakukan, tidak boleh dia bersikap ujub, membanggakan diri. Dan ini sudah kita bahas ya pada hal-hal yang lain, pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Karena itu obat untuk hal yang seperti ini, seorang hamba jangan pernah memandang bahwa dirinya itu punya kelebihan. Dan jangan pernah memandang bahwa dirinya itu bersih dari dosa. Itu saja pokoknya. Ya, kalau dia tahu dirinya banyak kekurangannya dan dia tahu dirinya ya banyak dosanya dan dia tahu dirinya belum tentu dia diridhai oleh Allah, maka ini akan menghilangkan penyakit-penyakit yang disebut di dalam hadis ini. Dan itu akan menyempurnakan tauhidnya. Baik. Begitu orang tersebut berucap seperti ini, faqala Allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya, siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalanmu. Perhatikan ya, malah orang yang berdosa ini tadi apa? Diampuni pahalanya oleh Allah karena adanya yang berbuat zalim kepadanya. Iya. Karena itu perhatikannya orang yang dilakukan padanya kezaliman, iya, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, tidak perlu dia khawatir. Allah tidak menelantarkan dari haknya. Iya. Maka Allah katakan, saya telah ampuni bagi kamu, wahai orang yang berdosa, saya telah ampuni bagi dia orang berdosa itu. Adapun kamu, wahai orang yang berkata, iya, bahwa orang yang berdosa ini tidak akan diampuni oleh Allah, Allah firman, aku batalkan, aku hapuskan amalanmu. Justru amalannya hapus karena rasa ujubnya. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Abu Hurairah menyebut ya bahwa orang yang mengucapkan ini adalah seorang ahli ibadah. Dan Abu Hurairah menerangkan bahwa dia mengucapkan suatu perkataan, satu kalimat saja, tapi membinasakan dunia dan akhiratnya. Ini luar biasa ya. Dan ini prahara satu kalimat. Ya, dan banyak orang tidak memahami kalimat yang dia ucapkan. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, ihdar lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Hati-hati dengan lisan kamu itu, hai manusia, jangan sampai lisan itu menggigit kamu sendiri, karena lisan kamu itu kadang dia adalah ular besar yang membahayakan. Ya, satu kalimat menghancurkan dunia dan akhiratnya. Iya. Jadi banyak ya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha, yazillu biha ila an-nar abada ma baina al-masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang berbicara dengan satu kalimat. Dia tidak perjelas kalimat ini. Tidak dia cek benar atau tidak. Ya, satu kalimat dia ucapkan. Satu kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka jauhnya sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Dan kadang seseorang mengucapkan satu kalimat. Iya. Satu kalimat. Yang kalimat ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemurkaan terhadapnya hingga hari kiamat. Hingga apa? Hingga hari kiamat. Ini perhatikan ya. Karena satu kalimat. Iya. Karena satu kalimat. Itu dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu, ya, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah." Nah. Diterangkan apa? Bahwa orang yang cinta, suka tersebar kekejian di tengah orang-orang yang beriman, untuknya siksaan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Nah, ini satu kalimat ya. Tidak diperjelas. Bagaimana kalau jelas kalimatnya dusta dan jelas kalimatnya rusak? Iya. Dan ini bukan cuma kalimat saja. Bagaimana kalau yang disebarkan itu tontonan? Ya, bikin video tentang kesyirikan. Hah? Tentang sihir. Ini kekufuran. Demikian pula yang banyak jadi tren sekarang di kalangan ya. Orang-orang yang tidak beragama bikin video-video yang tidak senonoh kemudian disebarkan. Ya. Tersebar di tengah manusia kekejian ini. Bisa dibayangkan betapa banyak dosa yang dia dapatkan. Sampai kemana dosanya? Dan ini bukan perkara kecil dalam agama. Orang yang berbuat seperti ini, menyebarkan kekejian seperti ini, ya, di dalam syariat kita itu hukumnya hukuman-hukuman yang sangat besar. Bahkan kadang di dalam hukum syar'i, kalau bahayanya ya kalimat tersebut membuat kerusakan yang sangat besar, bisa dihukum mati. Kalau sekarang ada yang rekam video porno, ya paling digiring ke kantor polisi, dinasihati jangan ulangi lagi. Setelah itu pulang ke rumah. Bisa dibayangkan ya betapa banyak kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Iya. Karena perbuatan-perbuatan membiarkan hal-hal yang seperti ini. Karena itu hukum-hukum Islam, ya, sifatnya penjagaan terhadap kehormatan manusia. Penjagaan terhadap kehormatan. Iya. Dan inilah yang dilalaikan. Banyak dari manusia dia sangka, ya, lebih pandai membuat hukum, lebih pandai membuat kebijaksanaan. Ya, dan ini na'udzubillah orang-orang yang tidak menghormati dan tidak mengenal keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau seorang muslim sebagaimana yang telah lalu keyakinannya bahwa hukum Allah yang terbaik. Iya. Dia punya kewajiban berhukum dengan hukum Allah dan itu bagian dari tauhid. Bagian dari kalimat la ilaha illallah, bagian dari pengakuannya terhadap tauhid rububiyah. Dari tauhid rububiyah. Iya. Karena itu ini masalah besar ya, hendaknya berhati-hati di dalamnya. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah. Ya, Syekh di sini di halaman berapa? Di halaman 587 atau 88, beliau menerangkan tiga faedah untuk hadis ini. Yang pertama, haramnya bersumpah mendahului Allah kecuali dalam bentuk berkhusnuban, berbaik sangka kepada Allah atau mengharapkan kebaikannya. Itu tadi sudah kita terangkan ya. Yang kedua, wajibnya beradab yang baik kepada Allah. Yang ketiga, begitu dahsyatnya bahaya lisan. Dan wajib menjaga apa? Menjaga lisan. Dan terdapat di dalam hadis ini sisi pendalilan penulis, larangan untuk iksam ala Allah. Iya. Dan terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah. Dan terdapat di dalam hadis luasnya rahmat Allah. Sebab orang yang berdosa ini diampuni apa? Dosanya. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Sebab ini orang ahli ibadah, tapi dia tutup dengan apa? Hal yang membahayakan tauhidnya sehingga apa? Hancurlah amalannya. Iya. Baik, dan di dalam hadis ini juga larangan untuk seseorang itu membatasi rahmat Allah. Tidak boleh ya membatasi rahmat Allah. Ya, seakan-akan hanya dia saja yang mendapatkan rahmat. Ya, seakan-akan surga itu hanya kaplingan dia saja. Ya, dia menentukan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jangan memberi bahasa-bahasa yang mengarah ke sana. Atau kalimat-kalimat yang membahasakan ke sana. Ya, hendaknya diterangkan. Kalau ada kesalahan, dia terangkan kesalahan. Dia tegur kesalahan. Tetap dia di atas gambaran umum bahwa semuanya dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu untuk seorang masuk ke dalam surga didapatkan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Meninggalkan larangan. Ya, pernah ada seorang Arabi, ya, yang saking cintanya dia kepada Rasulullah dan saking semangatnya dia berdoa, ya Allahumma gfirli wa Muhammadan, Allahumma gfirli wa Muhammadan, apa? Wala takfir ma'ana ahadan. Terus mana dengan ini ya? Kata, ya Allah ampunilah saya dan Nabi Muhammad dan jangan engkau masukkan bersama kami siapapun selain kami. Ya, jadi hanya doa untuk dirinya dan siapa? Nabi Muhammad saja. Maka Nabi mengucapkan hal ini, beliau berkata, laqad tahajjarta wasi'a. Sungguh kamu ini telah apa namanya? Ya, telah membuat atau telah menyempitkan sangat jauh sekali, kamu sempitkan rahmat Allah itu. Enggak boleh ya disempitkan. Masa yang diampuni cuma dia saja dan Nabi Muhammad. Kata beliau, fihi masail, di dalam hal ini terdapat masail. Ya, pembahasan yang pertama, at-tahdiru min at-tali 'ala Allah. Larangan peringatan untuk bersumpah terhadap Allah. Kemudian yang kedua, kaunun nar aqraba ila ahadina min syirakin 'alihi. Neraka berada lebih dekat dari salah seorang di antara kita dari tali pengikat sendalnya. Itu makna sabda Nabi ya, satu kalimat subhanallah tadinya ahli ibadah langsung berubah menjadi apa? Penduduk neraka. Iya. Ini sangat berbahaya sekali. Karena itu seorang muslim harusnya dia memiliki kekhawatiran selalu menjaga tauhidnya. Nah, itulah kemarin yang kita terangkan ya, bagaimana seorang yang bertauhid itu punya kekhawatiran terhadap kesyirikan. Sebab kadang dia jatuh di dalam hal-hal yang seperti itu, dia tidak menyadari. Ya, dan sudah berlalu ya pintu-pintu syirik yang tersembunyi. Ya. Pintu-pintu syirik yang tersembunyi dari pembahasan riya, dari pembahasan berjelek sangka kepada Allah, ini termasuk pembahasan luas ya, dan banyak syirik tersembunyi di situ. Iya. Dalam masalah ketaatan, ya. Dalam masalah ketaatan, dalam masalah harapan, dalam masalah penyandaran nikmat. Banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan yang sifatnya apa? Tersembunyi. Ya, dan seorang kalau tidak paham dengan benar bentuk-bentuk ini, khawatir dia masuk di dalamnya dan dia apa? Tidak menyadarinya. Karena itu perlu dipelajari, diperhatikan, diulangi dan diulangi. Agar supaya dia kuat di atas tauhid dan betul-betul mengenal kesyirikan itu sehingga dia apa namanya? Terhindar darinya. Ibarat orang yang sangat kenal orang yang jahat, kalau dia ketemu dengan orang itu, baru dia lihat saja jalannya dari kejauhan, oh dia sudah tahu itu si jahat fulan itu. Padahal dia belum lihat rupanya, baru dia lihat gaya apa? Gaya jalannya. Iya. Jelas ya? Dan ada orang, kadang baru dia cium baunya saja, dia sudah tahu, oh ini ada si fulan di sini. Baru baunya saja yang dia cium. Iya. Jelas ya? Nah, itu demikian pula seorang tingkatan-tingkatannya dalam pengetahuan terhadap tauhid dan kesyirikan. Ya, kalau dia betul-betul kenal kesyirikan, maka peka sekali. Ya, terhadap kesyirikan tersebut. Baru ada yang mendekatinya, dia sudah tahu, oh ini bahaya. Ini perkara yang bisa apa? Menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Atau ada bentuk dari kesyirikan yang mendekat. Nah, disinilah pentingnya apa? Seorang selalu membenahi dan mempelajari tauhidnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, annal jannata mitlu dhalik. Bahwa surga juga seperti itu. Ya, kadang seorang berbuat maksiat, tapi subhanallah di akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan, membuat dia apa? Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Ya. Karena itu hendaknya kita banyak memohon kepada Allah diberi husnul khatimah. Diberi apa? Husnul khatimah. Penutup hidup yang baik. Sebab itu yang menentukan. Dari penutup hidup. Kemudian yang keempat, kata beliau, fihi syahidul liqaulihi innar rajula la yatakallamu bil kalimah ila akhirih. Bab ini mengandung penguat atas sabda beliau, sungguhnya seorang laki mengatakan sebuah kalimat. Itu tadi yang saya baca hadisnya ya. Seorang laki ya berbicara dengan sebuah kalimat yang apa namanya? Innar rajula yatakallamu bi kalimatin ya. Apa? La yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, sungguhnya seorang lelaki itu kadang berbicara dengan sebuah kalimat ya yang dia tidak perjelas, maka kalimat ini memasukkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Dan ada beberapa lafaz ya dalam kalimat ini. Sebab itu penulis hanya mengisyaratkan inna rajula la yatakallamu bil kalimat. Nah, ini ada beberapa lafaz kelanjutannya. Ada lafaz itu tadi, ada lafaz dia akan dimurkai hingga hari kiamat, dan ada lafaz ya, dia akan diseret ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Ya, dan ada lafaz-lafaz yang lain tentang hal ini. Dan ini menunjukkan bahayanya. Kemudian yang kelima, anna ar-rajula qad yughfaru lahu bisababin huwa min akrahil umuri ilaihi. Nah, ini termasuk sisi pendalilan yang sangat indah sekali dari penulis rahimahullahu taala. Bahwa seorang lelaki kadang diampuni untuknya suatu dosa disebabkan karena perkara yang sangat dia benci, Pak. Perkara yang sangat dia benci. Ya. Karena orang ini yang dikatakan tidak diampuni, dia berbuat dosa kan? Ya. Si ahli ibadah mendoakan kepadanya, demi Allah, Allah tidak ampuni kamu. Orang yang diucapkan seperti ini, dia suka atau tidak? Hah? Tentunya dia marah dibilang seperti itu. Dia tidak suka. Ya. Dia tidak suka diucapkan seperti itu. Tapi subhanallah, itu menjadi perkara yang menyebabkan apa? Allah mengampuni dosanya, mendatangkan kebaikan untuknya. Ya, karena itu, ya, ini peringatan dan pelajaran untuk kita semua. Agar supaya kita, kalau memandang hal yang jelek itu, jangan dipandang 100% dengan hal yang pahit, hal yang jelek. Mungkin saja di belakang kejelekan itu, ada perkara yang baik untuk kita. Iya. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti apa? Yang terbaik bagi seorang hamba. Ya, pasti yang terbaik untuk seorang hamba. Mungkin saja kalau dia diberikan apa yang dia pilih untuk dirinya sendiri, mungkin akan mencelakakan dunia dan akhiratnya. Maka Allah pilihkan untuknya hal yang terbaik yang membawa kebaikan untuknya. Maka kalau dia terima pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka tentunya pilihan Allah itulah yang terbaik sepanjang dia ridha di atas pilihan tersebut. Baik, selesai bab ini ya. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke bab berikutnya. Ya, bab yang ke-64. Kata beliau, babu la yustashfa'u billahi ala khalqi. Bab larangan untuk menjadikan Allah ya sebagai perantara kepada makhluk. Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan salah satu dari hal yang terlarang yang membahayakan tauhid. Yaitu seseorang tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Ya. Seperti apa yang akan datang di sini dari ucapan Arabi, ya. Ia meminta syafaat kepada Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggunakan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbalik namanya. Iya. Dan ini dari perkara yang sangat bertentangan dengan apa? Dengan tauhid. Karena itu diingatkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala akan perkara ini. Akan bahaya hal ini. Sebab yang menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk terdapat di dalamnya bentuk ya. Apa? Celaan atau menganggap kurang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan menurunkan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya sangat jelas bertentangan dengan tauhid. Baik. Jadi ini maksudnya dari bab ini. Sekarang kita baca hadis yang disebutkan oleh penulis tentang tidak bolehnya. Kata beliau, An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala, Ja'a a'rabiyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, Ya Rasulullah, نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسكلنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. Ya. Datang seorang Arabi dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa datang seorang Arabi, seorang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, ya, orang-orang telah apa kepayahan, anak-anak kecil dan keluarga, maksudnya anak dan istri kami sudah kelaparan, harta benda kami sudah musnah, harta benda maksudnya tanaman, ya ternak, Karena tidak ada air yang turun, mati ternaknya. Tanamannya mati. Sudah musnah harta bendanya. Iya. Fastasqilana rabbak. Maka mohonlah untuk kami kepada Rabbmu. Ya. Baik. Jadi permintaannya jelas ya. Bagus permintaannya. Mohonlah ya, hujan kepada Rabbmu untuk kami. Ini sudah benar ya semuanya. Cuman kalimat yang terakhir ya. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Sesungguhnya kami meminta ya. Apa? Meminta kepada Allah sebagai perantara terhadapmu. Sebagai perantara kepadamu. Ya, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Nah, perhatikan ya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal ini, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Jadi beliau berkata subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ini ucapan yang besar ya. Sebab terkandung di dalamnya ya. Suatu bentuk celaan dan pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka itu beliau terus bertasbih sampai ya tampak ya pada wajah beliau, dan ini diketahui oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya waihaka atadri ma Allah?" Ya. Betapa celakanya kamu. Ya. Tapi di sini perhatikan ya bahasa Nabi waihaka. Ini memang kalimat betapa celakanya kamu, kalimat hardikan, kalimat apa? Kalimat teguran. Tapi waihaka itu mengandung makna apa? Makna rahmat, makna kasih sayang. Ya, beda dengan wailaka. Kalau wailaka itu memang dicela. Ya. Tapi waihak ini mengandung makna apa? Mengandung makna rahmat, kasihan. Iya. Jadi kalau diartikan dengan bahasa lain, betapa kasihannya kamu dengan kerugian ini. Apa yang kamu ucapkan itu tadi. Ya. Atau terima Allah, tahukah kamu siapa itu Allah? Iya. Tahukah kamu siapa itu Allah? Ya. Ini perhatikannya bahasa untuk menjelaskan hakikat. Dan dengan sifat pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ya. Untuk digambarkan. Ya, dan seorang manusia bagaimanapun dia menggambarkan keagungan Allah dengan lisannya, tetap Allah lebih agung daripada itu. Karena itu pertanyaan Nabi indah sekali. Tahukah kamu siapa itu Allah? Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sya'nallahi a'zam min dhalik." Iya. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung daripada yang demikian itu. Innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqi. Kemudian Nabi pun menjelaskan bagaimana hukumnya bahwa tidak dibenarkan seseorang itu menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun dari makhluk. Wa dzakara al-hadits. Kemudian beliau sebutkan haditsnya, rawahu Abu Daud. Ini hadits diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud. Ini hadits yang agung ya. Baik, terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Ya, sisi pendalilan penulis kembali saya tekankan ya bahwa di dalam hadits ini terdapat keharaman istishfa billah. Ya. Keharaman untuk menjadikan Allah sebagai perantara. Guna apa? Sebagai perantara, menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Ini menunjukkan keharamannya. Dan ini diharamkan karena ini bertentangan dengan makna mengagungkan dan membesarkan Allah, dan tentunya ya. Hal ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid seorang hamba. Ya, dan dasar dari tauhidnya. Baik. Itu yang pertama atau itu kandungan pokok di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat fawaid disebutkan oleh Syekh di halaman 592. Yang pertama haramnya menjadikan Allah sebagai perantara kepada seorang pun dari makhluknya. Karena hal tersebut terdapat celaan terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua, kewajiban mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas baginya. Kalau ada yang melihat orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mengucapkan kalimat kekufuran, mengucapkan hal-hal yang tidak layak, maka dia berucap subhanallah, maha suci Allah. Ya, kita sucikan Allah, kita agungkan Allah dari kesyirikan, dosa yang mereka perbuat. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat pengingkaran kemungkaran dan mengajari orang yang belum mengetahui. Dan yang keempat, bolehnya menjadikan Rasul sebagai perantara kita, ya, ketika beliau masih hidup. Nah, ketika beliau masih hidup. Jadi ketika beliau masih hidup, ya, kaum muslimin ingin agar supaya diturunkan hujan untuk mereka, mereka datang kepada Rasul memohon supaya Rasulullah berdoa kepada Allah. Ini tidak ada masalah ya, sebab ini di dalam kemampuan Rasulullah, dan Rasulullah apa? Masih hidup. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu siapa yang datang ke kuburan Nabi, atau dia berdoa kepada Nabi, langsung di sekarang ini, maka itu pasti dihitung kepada apa? Kesyirikan. Jelas ya? Iya. Kemudian yang kelima, memberi pelajaran dengan metode tanya jawab. Karena itu lebih tertanam di dalam jiwa. Sebab Nabi ketika menegur, Nabi tanya kepadanya, atadiri Allah, tahukah kamu siapa Allah? Ya, supaya tertanam di dalam jiwanya. Kemudian Nabi terangkan bahwa Allah lebih agung daripada yang demikian itu. Lebih agung daripada yang demikian tersebut. Dan terdapat di dalam ya hadits ini penjelasan haramnya meminta hujan dari selain Allah. Ya, karena para sahabat ini termasuk Arabi, mereka tidak minta hujan kepada Nabi, tapi minta hujan kepada siapa? Kepada Allah. Mereka minta kepada Nabi supaya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ya, dan terdapat di dalam hadits ya penjelasan tentang bahaya kejahilan. Orang ini jahil ya, Arab ini. Ya, tapi subhanallah, karena kejahilannya terucap kalimat yang apa? Nabi bertasbih, mengulangi tasbihnya karena jeleknya kalimat ini, istishfa billahi alal khalq. Baik. Kemudian di akhir bab, penulis rahimahullah menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, al-ula inkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi alayka. Ya. Ada beberapa permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Pertama, pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang mengatakan, kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Ini sudah diterangkan ya, dan ini pokok pembahasan. Kemudian yang kedua, taghayyuruhu taghayyuran urifati wujuhi ashabihi min hadhihi al-kalimah. Perubahan yang jelas pada diri Rasulullah. Diketahui pada wajah-wajah para sahabat beliau karena ucapan tersebut. Iya. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya pengagungan Rasulullah terhadap apa? Terhadap kebesaran Allah. Begitu ada yang mencela Allah, berucap kalimat yang mengurangi kedudukan Allah, langsung berubah wajah beliau. Ya, terucap tasbih. Iya. Dan ini pada banyak keadaan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang terjadi pada ulama Islam. Perhatikan Imam Malik ya. Ketika ada yang berkata kepada Imam Malik, ya. Wahai Imam Malik, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Bagaimana Allah itu beristiwa? Langsung merah wajah Imam Malik rahimahullah. Iya. Terbentang urat lehernya. Menunjukkan bahwa beliau apa? Memendam kemarahan dari pertanyaan tersebut. Ya, ini sekadar bertanya saja. Demikian kemarahan Imam Malik. Ya. Dan sekarang ini na'udzubillah, orang-orang mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya. Menghina ayat-ayat Allah dan Al-Quran. Menghina dari syariat. Menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Sebagai bahan lawakan. Ya. Tapi, yang menjadi masalah apa? Hah? Banyak dari orang-orang yang mengaku umat Islam diam-diam saja. Ya, bahkan senang dengannya. Senang dengannya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan menunjukkan kurangnya apa? Kurangnya keimanan. Ya, karena itu harus selalu ditanamkan ya pentingnya. Ya, seorang itu mengenal tauhid, mengenal keagungan Allah. Agar murni ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, annahu lam yunkir alaihi qawlahu nashtashfi'u bika ala Allah. Ya, dan beliau tidak mengingkari ucapan si Arabi ini bahwa kami memintamu dengan perantara kepada Allah. Kalau yang seperti ini tidak ada masalah ya. Sebab menjadikan beliau sebagai perantara kepada Allah itu tidak ada masalah. Sebab memang demikian harusnya. Iya. Dan ini hanya diperbolehkan kalau Nabi apa? Masih hidup. Iya. Kemudian yang keempat, kata beliau, at-tambih an ala tafsir subhanallah. Terdapat tambih terhadap tafsir subhanallah. Sebab di sini mensucikan Allah, ketika Nabi melihat kemungkaran tersebut dan membaca subhanallah, maka ini terdapat tambih terhadap mana apa? Mensucikan Allah. Oh, mensucikan Allah itu terdapat mengagungkan Allah dari segala kesyirikan, segala kejelekan, segala maksiat. Ya, dan kata subhanallah, pensucian kepada Allah, ini termasuk kalimat yang sangat luas sekali cakupannya. Ya. Sangat luas sekali cakupannya. Ya. Tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat luas cakupannya. Ini perlu direnungi, perlu dipelajari. Ya. Perlu dipelajari. Ya, dan ini apa namanya? Kita tidak cukup waktu ya. Dan juga munasabahnya kurang tepat di sini untuk menguraikan. Dan ada buku-buku ditulis khusus tentang hal ini. Ada sebagian apa namanya? Dari penuntut ilmu al-mu'asirin menulis 2 jilid. Ya, khusus untuk makna tasbih. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna yang agung. Ya, makna yang agung perlu diperhatikan dan dicermati. Baik. Karena itu salah satu dari doa dari 4 kalimat yang agung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimat yang sangat agung sekali. Kemudian yang kelima, annal muslimina yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa. Bahwa kaum muslimin meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan istisqa, meminta hujan. Ya. Selesai sudah ya, bab yang ke-64. Bab yang ke-65. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirk. Ya. Bab seputar upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Nah, ini perhatikan ya. Syekh membawakannya di akhir pembahasan coba. Bab yang terakhir, bab yang paling belakang sebelum bab terakhir. Setelah beliau uraikan, ya, dalam belasan bab, bagaimana bentuk-bentuk penjagaan Rasulullah terhadap tauhid itu. Bagaimana Rasulullah menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, dan bagaimana diterangkan cara seorang menyempurnakan tauhidnya. Ya, setelah itu beliau tutup pembahasan dengan kaidah. Nah, ini beliau ingatkan lagi kaidahnya. Dan ini dari keistimewaan dan keindahan Syekh di dalam apa? Menanamkan ilmu di buku ini. Iya. Jelas ya? Di dalam bab ini beliau terangkan bagaimana Nabi menjaga ya, lingkup tauhid itu. Menjaga batasan tauhid. Iya. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Semua pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau bawakan 2 hadis. Kata beliau, Abdullah ibn Shifir radhiyallahu anhu annahu qala, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulna anta sayyiduna, faqala as-sayyidullah tabaarak wa ta'ala." فقلنا يا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. Maka kami berkata, ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang termulia di antara kami, dan engkau adalah orang yang paling tinggi keagungannya, paling besar keagungannya di antara kami. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum wala yastajriyannakum asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Kata beliau, ucapkanlah perkataan kalian, tapi jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakilnya, ya, sebagai tunggangannya. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus. Ya. Ini hadis, ya, terdapat di dalamnya penjelasan dari Abdullah bin Shifir radhiyallahu anhu bahwa mereka dalam sebuah rombongan, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagaimana umumnya rombongan, dia ketemu dengan Rasulullah, ya, dan para sahabat itu sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya, mereka berucap, ya Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah apa? Sayyid kami. Ya, maka Nabi SAW menegur ya. Sayyid itu adalah apa? Yang memiliki ketinggian dan kepemimpinan. Ya. Serta keagungan. Itu sayyid. Maka Nabi SAW menegur mereka. As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Iya. Sini dibantah, dijelaskan tidak bolehnya ucapan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab penggunaan kata sayyid kami ya. Ini tidak cocok di dalam hal ini. Tidak cocok di posisi yang seperti ini. Jelas ya? Iya. Seakan-akan penyandaran kepemimpinan mutlak kepada selain Allah. Karena itu Nabi menegur bahwa as-sayyid adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia gambarkan hanya di konteks penggunaan penggambarannya untuk apa? Orang tertentu misalnya, tidak ada masalah. Ya, seperti Sa'd bin Ubadah ketika beliau datang dalam keadaan terluka, maka Nabi berkata kepada kawan-kawannya, "Kumu li sayyidikum." Berdirilah kalian untuk apa? Sayyid kalian. Disebut sayyid kalian. Nah, ini posisi yang jelas ya, sebab memang dia sayyid dari sisi pimpinan kaumnya. Pimpinan kaumnya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tetapi di dalam hadis ini, atau di dalam ucapan para sahabat ini, terdapat ilham. Ya, terdapat kesan. Ya, yang mengantar kepada kesan yang jelek. Mengurangi kesempurnaan untuk Allah. Karena itu Nabi langsung mengingatkan bahwa sayyid adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian mereka, setelah itu mereka berkata lagi, engkau adalah yang paling utama di antara kalian, paling teragung. Iya. Apa namanya? Paling terbesar. Iya. Kecukupan dan keagungannya di antara kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah. Qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum. Silakan kalian ucapkan ucapan kalian. Atau sebagian ucapan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan. Ya. Dan jangan sampai apa? Syaitan itu ya, menunggangi kalian. Menjadi wakil kalian. Kalian diperjalankan oleh syaitan. Ya. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa memuji orang yang terhormat, itu boleh saja. Dipuji dengan pujian yang layak. Yang sepantasnya saja. Tidak boleh dipuji dengan pujian apa? Pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Ya, karena itu Nabi SAW di sini tidak melarang secara mutlak. Tapi beliau arahkan. Ucapkan ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian. Tapi jangan sampai syaitan menunggangi kalian. Iya. Jangan sampai syaitan ya, membuat kalian itu ya, di berjalan kemudian ditunggangi oleh syaitan. Baik. Maka di dalam hadis ini dilihat ya bagaimana Rasulullah ya ketika ada dari para sahabat yang mengucapkan sebuah kalimat ya padahal kalimat yang diucapkan oleh sahabat ini ya mengandung kemungkinan sebab Nabi kan adalah sayyid waladi Adam, beliau adalah pemimpin anak Adam. Ya. Beliau adalah pemimpin anak Adam. Nah. Baik. Iya. Jadi dari sini seorang hendaknya ya, memperhatikan kalimat yang dia ucapkan. Begitu orang ini mengucapkan kalimat yang terkesan pada kondisinya diarahkan kepada apa? Kepada hal yang keluar dari tauhid, langsung Rasulullah menahannya. Ditutup semua pintu. Boleh katakan bahwa sayyid adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sayyiduna, boleh atau tidak? Hah? Kan boleh di dalam tasyahud saja kita baca. Iya. Iya kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dalam sebagian riwayat wa ala Sayyidina Muhammad. Seingat saya begitu ya ada dalam sebagian riwayat. Iya. Jadi kalau di dalam hal tersebut ada ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pembolehan. Cuma di dalam hal ini ada kesan yang bisa mengantar kepada pengagungan kepada selain Allah. Karena itu Rasulullah langsung menutup. Beliau berkata, Sayyid Huwallah. Sayyid adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Ya, ini sisi pendalilan penulis ya, berkaitan dengan hadith ini. Dan terdapat di dalam hadith penjelasan tentang haramnya berlebihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun selainnya. Ya. Karena berlebihan kepada Nabi ini itu adalah jalan yang mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Baik. Di dalam hadis ini terdapat fawaid. Yang pertama, tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian adab beliau kepada Rabb-nya. Kemudian yang kedua, larangan berlebihan dalam memuji dan menghadapi manusia dengannya. Kemudian yang ketiga, bahwa kekuasaan atau kepemimpinan sempurna pada hakikatnya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan sesungguhnya sudah seharusnya untuk meninggalkan pujian dengan menggunakan kata sayyid. Kemudian yang keempat, larangan memaksakan diri dari dalam lafad-lafad. Dan bahwa sudah sepantasnya seorang itu sederhana dalam berbicara. Ini kadang kalau seorang dia puji orang lain, ya dia kumpulkan lafad-lafad yang indah untuk memujinya. Ini takalluf ya. Tapi pujilah dengan hal yang biasa. Perkara yang ada padanya. Itu perkara yang biasa, apalagi dari sisi pengabaran saja tidak ada masalah. Kemudian yang kelima, penjagaan terhadap tauhid dari perkara-perkara yang dapat merusak ya tauhid itu, baik berupa perkataan maupun apa? Maupun perbuatan. Ya, dan terdapat di dalam hadis ini bagaimana keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jiwa-jiwa para sahabatnya dan penghormatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa al-gulu matiyatus syaitan. Gulu itu adalah tunggangan apa? Tunggangan syaitan. Berlebihan itu tunggangan syaitan. Kemudian hadis yang kedua, kata beliau, wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina. Iya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada orang-orang yang berkata, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik kami dari putra, ya, wahai orang yang terbaik kami dan putra dari orang yang terbaik kami, wahai sayyid kami dan putra dari sayyid kami. Ini pujian berlebihan ya. Faqala, maka Nabi berkata, ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla, rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. Kata beliau, maka Rasulullah menjawab, wahai sekalian manusia, ucapkanlah perkataan kalian, tetapi jangan sekali-sekali syaitan memperdaya kalian dalam berucap. Aku hanyalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak senang jika kalian mengangkat kedudukanku melebihi kedudukan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan untuk diriku. Ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Perhatikan ya, beliau langsung tutup ya pintu ini sebagai penjagaan terhadap tauhid, sebagai bentuk ya menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka di dalam hadis ini sama dengan sebelumnya terdapat larangan berlebihan dalam memuji dan memaksakan diri dalam memuji dengan kalimat-kalimat yang kadang menjatuhkan ke dalam kesalahan. Kemudian yang kedua, terdapat tawadhu, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau menjaga ya akidah dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dan terdapat penegasan bahwa Nabi Muhammad hanyalah hamba dan rasulnya. Inilah sikap pertengahan ya. Bahwa dikatakan beliau adalah hamba sama dengan makhluk yang lainnya, ya fakir kepada Allah, bukan tempat beribadah, bukan tempat berdoa, tapi beliau adalah Rasul Allah, ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang Rasul. Dan terdapat peringatan dari tipu daya syaitan, bahwa ada kalanya syaitan itu datang dari jalan menambah-nambah ketentuan syariat. Dan ini sudah kita terangkan kemarin ya, di pembahasan tentang gulu, ya berlebihan dan ekstrim di dalam beragama. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini masail. Iya. Kata beliau, fihi masail, terdapat beberapa masail. Al-ula tahdhirun nas minal guru. Pertama, peringatan keras pada seluruh manusia terhadap sikap ekstrim. Yang kedua, ma yang bagi ayyakul ya man qila lahu anta sayyiduna, tentang ketidakpantasan untuk seseorang yang berkata kepada yang dikatakan ya, atau apa yang harusnya diucapkan kepada siapa yang dikatakan untuknya wahai sayyid kami. Nah, wahai sayyid kami, maksudnya kalau dia ucapkan sesuatu, dia ucapkan pada tempatnya, pada hal yang apa, menggambarkan kedudukannya, tetapi tidak berlebihan, tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, qauluhu la yastajriyannakum syaitan ma'annakum lam yaqulu illa al-haq. Iya. Nah, sabda beliau, jangan sekali-sekali syaitan memperdaya kalian. Padahal para sahabat tidak mengatakan apa-apa kecuali apa? Kebenaran. Ya, subhanallah, yang diucapkan oleh sahabat semuanya apa? Semuanya benar, ada dari sifat Rasulullah. Tapi bersama dengan itu, Nabi berkata, la yastahwiyannakum syaitan, la yastahwiyannakum syaitan. Jangan kalian ditunggangi oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Dan ini menutup pintu yang mengantar kepada apa? Iya, kesyirikan itu. Kemudian yang keempat, qauluhuma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Dan sabda beliau, aku tidak senang bila kalian mengangkat kedudukanku melebihi kedudukanku sesungguhnya. Tidak boleh seorang berlebihan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun. Dan ini insyaallah taala sudah berlalu ya pembahasannya. Baik, sisa satu bab lagi. Ya, insyaallah taala kita selesaikan di sesi yang terakhir. Setelah salat maghrib nanti ya. Baik, nanti pertanyaannya didahulukan ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran dulu. Kalau sudah selesai pertanyaan berkaitan dengan pelajaran, berkaitan dengan pembahasan tauhid, ya baru kita baca pertanyaan yang lainnya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.